Bismillahirrahmanirrahim. Bab nawaqidul wudu. Pembatal-pembatal wudu. Qala al-Imam Sanani rahimahullah, nawaqid jam'u naqid, wan naqid fil asl halul mubram. Istumila fi ibtalil wudu bima 'ayyanahu syar'an mubtiran majazan. Masara haqiqatan 'urfiyatan wa naqidul wudu. وناقض الوضوء ناقض للتيمم فإنه بدل عنه. Pembatal pembatal wudu, nawaqid jamak dari naqid. Naqid adalah pembatal. Halul mubram. Istumila fi ibtal wudu, kalimat ini digunakan di dalam pembatal wudu. Bima'ayyana syari muqtiran mujazan. Karena syariat menerangkan bahwasanya hal-hal pembatal-pembatal wudu sebagai majaz, muqtiran majazan, kemudian menjadi berubah menjadi hakikatan dan urfiyah. Yang tadinya dipakai sebagai majaz kemudian berubah menjadi hakikah secara urf. Naqidul wudu juga sebagai pembatal tayamum, karena tayamum adalah pengganti dari wudu. Qala rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadhiruna al-isha hatta takhfiqa ru'usuhum ثُمَّ يَصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّعُونَ. Dari Anas bin Malik berkata, dahulu para sahabat Rasulullah SAW di zamannya menunggu salat Isya bersama Rasulullah SAW sampai kepala mereka mengantuk. تَخْفِقُ رُؤُسُهُمْ, kepalanya bergerak, maksudnya apa? Mengantuk, nunggunya sambil saking lamanya mengantuk, ada yang tidur, terlelap sedikit, yang matanya mungkin namal muhim, menunggunya sampai tertidur, ada mengantuk. Tumayu salun, kemudian setelah itu mereka sholat, tidak berwudu lagi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Imam Dzarqutni. Asal hadis ini dalam Sahih Muslim. Hatta takhfiqa yadraba yadribu takhfiqu takhfiqa ay tamil. Tamil itu cenderung atau bergeser kepalanya atau ya nundutan bahasa Sunda, nundutan. Bahasa Indonesianya apa? Ah, kalau udah ngantuk tuh kepalanya ya ngangguk-ngangguk, itu untuk apa penggunaan? Ngangguk ketika ngantuk, ngangguk untuk yang lainnya. Rusum aiminan naum, kepala mereka ya mengantuk, terlihat mengantuk ya ke depan, ke samping, al-muhim seperti itu. Kemudian mereka sholat dan tidak wudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, Dzarqutni dan asal dalam Sahih Muslim. Juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam lafadznya yuqidhuna lis-shalah. Para sahabat membangunkan untuk sholat. Hatta inni la asma'u li ahdihim ghatitan. Sampai-sampai aku mendengar dari mereka itu ngorok. Ya, ini ngorok boleh. Ya, karena para sahabat juga seperti itu. Tumayaqumun, kemudian bangun dari ngantuknya, dari tidurnya. Wa yusallun wa la yatawaddaun. Dan mereka sholat dan tidak berwudu. Ini tidurnya tidak tidur lelap ya. Artinya tidur ngantuk. Tidur ngantuk beda dengan tidur lelap yang dari Isya sampai Subuh itu harus wudu. Tapi kalau nunggu nundutan atau nunggu sambil ngantuk, ya kepalanya ke depan, itu tidak mengapa, dan ini bukan termasuk yang membatalkan wudu. Wa amratu jama'at min ulama 'ala an-nawmil jalis, ini tidurnya tidur duduk. Tidur yang sebentar ya. Ya, terlelap, maksudnya terlelap ngantuk dan sadar gitu. Ini tidak mengapa, ini tidak pengaruh. Tidak pengaruh terhadap wudunya. Wa da ba'd tawil bi anna fi riwayah Anas yad'una junubahum ay Yahya al-Qattan, rawah Yahya al-Qattan. Ya, kadang mereka menyender. Naam. Qala Ibn Daqiq al-Aid yahmal 'ala an-nawm takhfif. Berkata Ibn Daqiq al-Aid, ini yang dimaksud tidurnya tidur ringan, ngantuk, masih sadarkan diri. Masih sadarkan diri. Warudda bi anna la yunasibu dzikrul ghathith wal iqad. Tapi dibantah. Di sini disebutkan ngorok waktu sampai dibangunkan. Innama la yakunan illa fi namil mustaghriq. Karena yang namanya ngorok atau dibangunkan itu tidak akan terjadi kecuali pada tidur yang lelap, yang lama, yang membutuhkan nam ya lama, waktu yang lama. Idza arafta hadza, maka apabila kamu sudah mengetahui ini, wala hadis qad ishtamalat ala khafqati ras wa ala al-ghatit wa ala al-iqad wa ala wad' al-junub kulluha wasab bi annahu kanu la yatawadduna min dhalik. Sehingga hadis yang tadi dibacakan mencakup tidur yang ringan, yang ya, menggerakkan kepalanya, menyenderkan, ngorok, dalam artian ngorok bukan ngorok ini ya. Ngorok juga levelnya beda, level ngoroknya. Orang yang paling ya sekali dua kali sadar mungkin, atau terlelap sedikit sebentar, kemudian dibangunkan baru sadar. Ya, kemudian dia wadhal junub, ya bisa ini menyandarkan pada tiang, bisa. Wa kullu wasafat bi annam kanu la yatawadduna min dhalik. Ini semuanya sifat-sifat seperti ini dijelaskan bahwasanya para sahabat tidak berwudu, artinya langsung sholat dan tidak berwudu lagi. Tapi kalau tidur yang lalap badal isya sampai ini, nah itu tetap membatalkan wudu. Kalau tidur yang sebentar, yang duduk, tidak terlalu lama, itu tidak pengaruh pada wudunya. Sehingga harus dirinci keadaannya. Nah, wallahu a'lam. Allah'a emanet.